let's just sing this song together. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Bahagia kau sungguh indah. Hey, hey.